Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Faqad tuzadu kana fi hashwin kama kana asahha ilma man taqaddama. Man yu'rif? Wakad harfu taqlil qad alwaw lil istithna qad harfu ta'lil tuzadu fil mudhari mabni lil majhul kana naibul fa'il kana naibul fa'il fi hashwin جار ومجرور متعلق بتزاد كاف الجارة لقول محذوف كاف جارة لقول محذوف كثيره كقولك ما ما اسم موصول ما تعجبية mabniun ala sukun fi mahali raf'in fi mahali raf'in mubtada kana az-za'idah asah fil mad mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila ma ilma مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف من اسم موصول في محل جر مضاف إليه تقدم في الماض مبني على الفتح في لا محل له من الإعراب والألف للإطلاق وفائله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى من والجملة سواء موصول لا محل لها من الإعراب dan terkadang karena ditambahkan pada hashwin di antara kedua jumlah kalimat yang saling melazimi seperti makana asaha ilma man taqaddama alangkah alangkah bagusnya ilmu orang-orang yang terdahulu. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. قد di sini maksud apa? Dalala at-taqlil. وقد تزاد كان karena terkadang ditambahkan. Ini macam kan yang keberapa Marwan? Yang ketiga, yang pertama karena yang naqisah, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Yang kedua, tamah, ya allati taktafi bi marfu'iha. Yang ketiga, az-za'idah. Ya, ini yang sedikit. Ya, karena dikatakan qad tuzadu kana. Ya, terkadang ditambahkan kana. Apa sih makna ziyadahnya kana? Mana kana zaid itu apa? Apakah tidak ada faedahnya sama sekali atau bagaimana? Hah? Dia tidak beramal merafakan, tidak pula apa? Menasobkan. Ya, terus? Ya, dia ada faedahnya. ada maknanya. Taukid dan penunjukan apa? Zaman yang lampau. Ya. Di sini waqad zadu kana. Lafadznya apa? Madi. Iya. Kenapa? Kenapa tidak mudhari'? Boleh tidak kana yang mudhari' dijadikan zaidah? Iya. Sedikit sekali. Bahkan sebagian ahli nahwu mengkhususkan ziyadahnya kana dengan lafaz yang madi. Alasannya apa? Karena kana yang mudhi penunjukan maknanya atau penunjukan waktunya jelas, yaitu apa? Kepada waktu yang lampau. Adapun yakunu dengan mudhari' penunjukan waktunya masih apa? Ya, ada ihtimal. Bisa lil hal atau ilal hal, bisa ilal mustaqbal. Ya, wa qad tuzadu kana. Terkadang kana ditambahkan fi hashwin. Ya, fi hashwin adalah baina syai'aini. Antara dua hal. Ya, disisipkan di tengah-tengah antara dua hal yang saling melazimi. Dengan ucapan fi hashwin, maka keluar apa? Kana yang? Apa? Kana yang terletak di awal. Tidak boleh kana zaidah diletakkan di awal. Kenapa? Karena kalimat yang ada di awal itu mahallul i'tina, tempat diberikannya perhatian, sehingga tidak pas kalau zaidah. Juga keluar karena yang ada di akhir. Kenapa? Ya, karena kalau kalimat yang ada di akhir itu mahabbu al-faidah, stasiunnya faidah, tempat dihasilkannya faidah. Seperti khobar kan di akhir. Waqatu zadu kana fi hashwin. Ya. Kama kana asaha ilma man taqaddama. Contohnya, ma kana asaha ilma man taqaddama. Disisipkan antara ma ta'ajubiyah dengan apa fi'ilnya. Dan ma ta'ajubiyah dengan fi'ilnya adalah saling melazimi. Tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Dan penambahan kana antara ma ta'ajubiyah dengan fi'ilnya adalah sifatnya apa, Marwan? Sifatnya apa? Sama'i atau qiyasi? Qiyasi. Kalau pada selainnya, ya dikatakan oleh sebagian ahli nahwu pada selain ini adalah sifatnya sama'i. Ya, pada selain ini apa? Apa saja yang itu sifatnya sama'i, kata Asy-Syarih? Antara apa dengan apa selain ini? Antara mubtada dengan khabar. Contohnya Zaidun ya kana qa'imun. Tinggal dikiaskan. Tidak mesti sama contohnya. Juga diantara apa? Ya, fi'il dengan marfu'nya. Contohnya, lam yujad kana mithluk. Tidak ada orang yang semisal kamu. Dalam kesemangatan, dalam ilmu, dalam ibadah. Ya. Kemudian antara apa lagi? Antara mausul dengan silahnya. Contoh, ya, ja'al ladzi kana akramtuhu. Juga diantara apa? Sifat dengan mausuf. Contohnya, marartu ya birajulin kana karimin. Dan juga diantara atif dengan ma'tufnya. Contohnya apa? Hafal enggak? Fi lujjatin ghamarat terus buhuruha. Belum hafal ya? Fi lujjatin ghamarat abaka buhuruha fil jahiliyyati kana wal islami. Kalau mau dihafalkan sih insyaallah hafal ya. Ini enggak terlalu panjang. Juga diantara apa lagi? Nikmat dan fa'ilnya. Contohnya syainya ada wala ni'ma kana syabibatu al-muhtali. Wala ni'ma kana syabibatul muhtali. Terus apa lagi? Di antara apa lagi? Masih ada enggak? Sudah habis. Nah, itu insyaallah ini jelas ya. I'rabnya enggak ada yang sulit kan? Faqad tuzadu kana fi hashwin kama kana al-saha ilma man taqaddama. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak ada ini ya. Kemudian juga ditambahkan gadang. Ya, antara apa? Huruf jar dengan majrurnya. Itu syad. Contohnya apa? Ada yang hafal enggak? Saratu bani Abi Bakrin. Saratu bani Abi Bakrin tasama'ala kanal musawwamatil irabi. Ada yang hafal? Ya? Ya, saratu bani Abi Bakrin tasama'ala kanal musawwamatil irabi. Karena sekali dengar aja kan hafal. Dari maknanya mudah kan? Ya, apa? Saratu bani ala kana al musawwamatil irabi. Ya kan, mudah kan kalau mau dihafal. Hafal Jafar. Saratu bani tasama ala kana al musawwamatil irabi. Kemudian juga syad pula ziyadahnya kana dengan lafaz apa? Mudhari. Contohnya anta takunu majidun nabilu. Iya. Idza tahubbu syam'alun balilu. Qawlu ummi aqil, ketika dia apa ya? Bahasa kitanya ya. Kayak ibu-ibu kan biasanya kalau sambil menggendong anak-anaknya kan di sambil apa? Menenangkan apa gitu. Ya, turqis ibnahu. أنت تكون ماجد النبيل إذا تهب شمأل بليل. Ada yang hafal? Kalau enggak kayak gini nanti enggak tergerak untuk menghafal. Naiwan. أنت تكون ماجد النبيل إذا تهب شمأل بليل. Mudahlah menghafalnya. Marwan coba. أنت تكون anta takunu majidun nabilu. Sambil nengok. Hafal balda. Anta takunu tahubbu. Dihafal kan ada faedahnya lah. Faedah yang lainnya ada. Mufradat antum dapat. Syam'alu, angin yang bertiup dari utara. Balil, embun, ya, ada faedah Arab juga, ya, selain tadi faedah yang berkait dengan syahid kita, ya, datangnya apa? Ziyadah, ya, karena dengan mubarak, yaitu syahid seperti itu. Ah, itu lihat, bait sebelumnya itu. Inna aqilan, ya, inna aqilan kasmihi aqilu. Apa itu? Rabi'abi. Rabi'abi al-mulaffaful mahmulu. Anta takunu sayyidun nabilu. Iza tahubbu syam'alu balilu. Saya cek itu mana ya? Rabi'abi. Baru dengar ya? Rabi'abi. Ya. Kemudian, wa yahdifunaha wa yubquna al-khabar. وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. ويحلفونها واو الاستئناف يحلفونها فعل وفاعل ومفعوله ومفعوله يحلفون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والفاعل wawawul jama'ah fa'il fima halli raf'in fa'il wal ha domir muttasil mamni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih wa yubquna al-khabar waw harfu atfin yubquna fil mudari marfu wa alamatuhu subutun nun wa alamat raf'ihi subutun nun wal waw dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il al khabar maf'ulun bih mansub wa ba'da in waw marfu atfin ba'da in ba'da dhaf mansub muta'alliq bi ishtahara al-ati wa huwa mudaf in qusida lafdhu mudaf ilaih walau walau harfu atfin lau ma'tuf ala in kasiran hal min domir mustatir fi ishtahara al-ati au sifah min masdar mahluf takdiruhu ishtahara ishtiharan kasiran za isim isyarah fi mahalli raf'in mubtada ishtahara fi'lun mad mabni ala al-fathi wa fa'iluhu domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila ya'ud ila za wal jumlah fi'liyah ishtahara fi mahalli raf'in khabar mubtada dan mereka menghilangkan kana dan menetapkan khabarnya dan setelah in dan lau banyak dan setelah in dan lau yang paling banyak yang dikenal paling banyak penghilangannya penghilangan kana ya. Dan pembuangan ini banyak dikenal setelah in dan lau. Wayahdifunaha wa yubqun al-khabar wa ba'da in walau katsiran za ishtahar. Mereka al-Arab membuang kana wa yubqun al-khabar dan hanya menyisakan khabarnya. Berarti yang dibuang apa? Kana dan isimnya. Kemudian disisakan hanya khabarnya. Wa ba'da in walau katsiran za syahr za yani za al-hadaf pembuangan ini masyhur ya dikenal katsira dikenal banyak setelah in dan lau. Ya. Jadi pembuangan ini pembuangan kana dan apa? Isimnya seringnya setelah in dan lau. Yang dimaksud dengan in dan lau di sini apa? Asyartiyataini. In dan lau syartiyah. Kenapa? Karena in dan lau butuh kepada apa? Dua fi'il syaratnya. Ya. Panjang dengan apa? Adanya apa? Syarat tersebut, fi'il tersebut. Maka dibuanglah fi'il tersebut. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan kenapa dihususkan? Ya. Pembuangan itu setelah in dan lau atau seringnya terjadi pembuangan itu setelah in dan lau? Ya, karena in dan lau adalah masing-masingnya ummu babi. In adalah ummu ummu bab apa? Adawati al-jazimah. Sedangkan lau ummu bab juga adawati apa? Ghairil jazimah. Ya, sama-sama syarat maknanya. Kemudian kananya juga apa? Ummu babiha. Ummu bab dari fi'il yang meramal, merafakkan isim dan masukkan khabar. Ya, mereka bagaimana? Ahli nahu ataupun orang Arab? Ya, tawassa'una fi al-ummahat. Bermudah-mudah berluas-luas dalam penggunaan al-ummahat. Kemudian seringnya kalau pembuangan kana setelah in, itu dengan makna apa innya? Untuk tanwi'iyah, untuk tanwi' sehingga di situ datang pengulangan. Iya, contohnya apa? In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Iya, al mar'u majziyun bi 'amalihi. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Contoh yang lain? Al mar'u maqtulun بما قتل به إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر. Lebih bagus mana katanya contoh yang ini dengan yang sebelumnya? Ya, contoh ini lebih bagus kata siapa? Ya, kata Ibn Hamdun, daripada contoh yang tadi sebelumnya, in khairan fa khairun. Lebih bagus, in saifan fa saifun. Kenapa? Ya. Ya, karena pada contoh yang pertama, in khairan fa khairun, bisa untuk fi'il yang ditakdirkan selain kana. Seperti, in amilu khairan. Ya kan? In amilu khairan. Adapun pada contoh in saifan fa saifun, ya hanya kana fiilnya yang pas untuk ditakdirkan. Ya, in kana ma qatala bihi saifun, ya fama qutila bihi saif, maka alat untuk ia dibunuh pun saif juga. Ya. Kemudian jarang untuk selain tanwi'. Contohnya apa yang selain tanwi'? Kadang datang ya apa karena dengan isim yang dibuang setelah in yang selain tanwi'iyah. Contohnya apa? Intiq bihaqqin walau mustakhrijan ihana. Itu ihna. Ada ihan ya. Takdirnya apa itu? Wa in mustakhrijan wa in kunta intiqan anta wa in kunta mustakhrijan ihana. Ya pada contoh in di antaranya tadi yang masyhur in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, ada berapa sisi nih? Ada berapa sisi? Boleh dengan berapa sisi? Boleh dengan berapa sisi? Sisi yang paling kuat dan paling rajihnya apa? Menasobkan yang pertama dan merofakkan yang kedua dengan dikatakan in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Takdirnya apa? Ya, berarti ini kan jamak ya. Al-mar'u ya, berarti al-mar'u mufrad. Al-mar'u majziyun bi'amalih. Berarti in khairan, berarti in kana amaluhu khairan. Fa khairun maksudnya? Fa jaza'uhu khairun. Ini yang paling bagus, yang paling rajih. Yaitu dengan menakdirkan apa? Kana dan isimnya yang dibuang. Ini kan sering setelah apa? In. Yang kedua, fa khairun. Itu juga yang paling sering. Setelah fa rabidah dijawab syarat, itu seringnya yang disisakan apa? Khobar kan? Yang dibuang apa? Mubtada. Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun. Ya, khobarnya saja. Ini yang paling sering demikian. Makanya ini paling bagus. Ya. Kemudian yang kedua. Boleh dengan merafakkan keduanya. In khairun fa khairun. In syarrun fa syarrun. Takdirnya bagaimana? Ya, ditakdirkan berarti yang dibuang kana dengan khabarnya. Berarti pembahasannya beda ini kalau dirafakan. Yang dibuang kana bukan dengan isimnya, tapi kana dengan khabarnya. Ini lebih jarang seperti ini. Ya. Takdirnya tadi in kana fi amalihi khairun fajazauhu khairun. Adapun yang keduanya tetap masih bagus. Ya. Kemudian yang ketiga. Ya, dinasabkan keduanya in khairan fa khairan, in syarran fa syarran. Bagaimana penakdirannya? Mengapa yang pertama jadi mansub? Sama. Ya, takdirnya apa? In kana amaluhu khairan. Ini ya bagus. Ini ya bagus. Yang keduanya cuma ya, fa syarran mansub. Ya, ini yang kurang bagus di sini. Ya. Apa takdirnya bagaimana? Fa huwa yujza khaira. Ini yang kurang bagus di sini. Jadi sebelahnya kuat, sebelahnya agak lemah gitu. Jadi yang kedua dan yang ketiga ini sebelahnya kuat, sebelahnya lemah. Ya. Kemudian yang paling lemahnya yang keempat itu apa? Merofakkan yang pertama, menasobkan yang kedua. Dengan dikatakan in kana in khairun in khairun fa khairan in syarrun fa syarra. Takdirnya in kana fi amali khairun fahuwa yujza khaira. Ini yang paling lemahnya. Karena yang dibuang karena dengan apa? Hah? Dengan khabarnya. Kemudian pada jawabannya, ya di situ bukan khabar yang disisakan, tapi maf'ul bih, ya kan? Fa khairan, fahuwa yujza khaira. Jadi kiaskan itu. Yang lainnya semisal ini, bisa dengan empat sisi ini. Sisi yang pertama yang paling kuat, sisi yang terakhir yang paling lemah, dua yang di tengahnya ini apa? Pertengahan. Kekuatannya, ya pertengahan. Kemudian yang kedua, lau. Ya, lau. Kalau Abu Hayyan mempersyaratkan apa pada lau ini? Harus yang setelah lau ini lebih rendah. Lebih rendah daripada yang sebelumnya. Tidak boleh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ya kan? Kata Abu Hayyan. Mungkin beliau berpendapat demikian karena setelah menelusuri contoh-contohnya banyaknya demikian. Sehingga syaratnya setelah lau ini tidak boleh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Contohnya apa? Yaltamis. Ya, walau kana. Walau khataman hadida. Ya, walau kana multamasuka khataman hadida. Contoh yang lain? Ya, ala tu'ama walau tamra. Ya, ala tu'ama. Kalau ini masuknya ke yang kedua. Am. Ya, syarat yang pertama kata Buhayyan, agar setelah lau ini tidak boleh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Yang kedua, agar yang setelahnya tidak boleh lebih apa? Lebih umum dari sebelumnya. Contohnya tadi. Ala tu'ama walau tamra. Apakah tidak ada makanan meskipun tamr? Ya, ini takdirnya. Walau kana at-ta'amu tamra, itu kan? Walau kana at-ta'amu tamra. Hanya saja ini pendapat Abu Hayyan dilemahkan, terbantahkan dengan syahid-syahid yang lain yang menunjukkan di situ apa? Bahwasanya yang setelah lau kadang lebih tinggi, kadang lebih umum. Contohnya apa? Ala hasyafa walau tamra. Ya, ala hasyafa walau tamra. Ya, di sini tamra ya lebih bagus ya. Daripada hasyaf. Juga ucapan penyair itu apa? La yamanu dahra dhu baghin walau malika. Tapi memang seringnya demikian. Seringnya demikian. Setelah lau itu. Setelah lau tidak boleh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Tidak boleh lebih umum dari yang sebelumnya. Seringnya demikian. Tapi bukan persyaratan itu ya. Bukan persyaratan. Kemudian apakah bisa datang pembuangan kana? Apakah bisa terjadi pembuangan kana dengan isimnya pada selain setelah in dan lau? Ada tapi syah di antara syahnya dah adalah ucapan asy'ir atau potongan ucapan rajiz itu apa? Min ladu shaulan ila itla'iha. Min ladu shaulan fa ila ya. Itla'iha. Ya. Di sini takdirnya apa? Min ladu kata sibawaihi. Takdirnya adalah min ladu angkanat syaula. Min ladu angkanat syaula. Sri Fahmi, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya? Hah? Ya ada. Faham. Difahami dengan baik-baik ya. Ya tadi itu yahdhifuna wa yabquna al-khabar wa ba'da in walau katsiran lis-syahr. Antum paham? I'rabnya, maknanya. Ya, setelah itu tadi faedahnya tuh. Penerapannya bagaimana? In, lau, ya. Ini kalau disebutkan pun tidak mengapa ya. Kalau disebutkan tidak mengapa karena yang disebutkan. Ya. Yeah. Cuma dibuang untuk meringkas agar diringkas. Ya. Yeah. Kemudian kita masuk ke bait selanjutnya. Wa ba'da an ta'ibu ma an hartukib kamithli amma anta dharran faqtarib. Wa ba'da an setelah an ta'ridu ma anhar tukib. Penggantian ma dari kana itu dilakukan. Ya, setelah an penggantian ma dari kana itu dilakukan. Ba'da dhorf ansub. Ya. Dan dia muta'aliknya dengan urtukib al-ati. Ya. aslinya kan urtukiba. Ya. Ta'widu ma anha ba'da'an. Itu aslinya. Urtukiba ta'widu ma anha ba'da'an. Dilakukan penggantian ma dari kana setelah an. Dan dia mudhaf an khusyri lahu mudhaf ilaihi majrur. Kemudian ta'widu i'rabnya sebagai mubtada marfu' dan dia mudhaf. Dan ta'widu ini masdar diidhafahkan ke apanya nih, Mak? Fa'il atau maf'ul, kan yang namanya masdar bisa diidhafahkan kepada fa'il atau maf'ul. Di sini yang pas diidhafahkannya apa? Hah? Fa'il ya. Jadi setelah an ma ini menggantikan kana gitu loh. Setelah apa? An ma menggantikan kana. Ya. Atau penggantian ma dari kana itu dilakukan setelah an. Paham kan? Penggantian apa? Ma dari kana itu dilakukan. Kapan? Setelah an. Ya, kata Al-Khubari. Ungkapan urtukib. Kata beliau. Mithlu hadihil ibarati. La yuqalu illa fima kharaja anil qiyasi. Ungkapannya seperti ini urtukiba, lafaz urtukiba tidaklah diucapkan kecuali pada apa yang ia keluar dari qiyas. Mithlu hadhil ibarati la yuqalu illa fima kharaja anil qiyasi. Ma'a anna hadzal hukma laysa kadzalik. Padahal hukum ini penggantian ma dari kana laisa kadzalik, tidaklah menyelisih qiyas. Ma anna hadhihi al-hukma laisa kadzalik, padahal hukum ini penggantian apa? Ma dari kana, tidaklah menyelisih qiyas. Kenapa? Li'annahum awwadu al-harfa 'anil jumlah fi yawma idzin. Li'annahum, karena mereka an-nuhat awwadu al-harfa, menjadikan huruf sebagai ganti anil jumlah, dari jumlah. Pada contoh yauma idzin, ya di sini kan menggantikan tanwinnya, iya kan, dari apa? Jumlah. Maka penggantian fa'anil fi'li, saya lanjutkan, fa'anil fi'li wahda awla, maka penggantian, ya, maka penggantian huruf dari fi'il saja aula, lebih utama untuk dibolehkan gitu. Fa'anil fi'li wahdahu aula. Paham kan? Ya. Jadi ini beliau mengkritik ya ungkapan ibarat an-nazim urtukib, seolah-olah ini menyelisih apa? Qiyas, padahal tidak. Ya, karena kalau ada satu huruf dia menggantikan satu jumlah seperti yauma idzin. Ya, tanwinnya itu kan menggantikan dari jumlah ya. Ini saja boleh, ini saja boleh, apalagi kalau menggantikannya satu fi'il saja. Karena maka tentunya ini lebih utama dari bolehkan. Famisli, kalau seperti ini biasanya kafnya dibawa kepada apa? Zaidan atau taukid. Ya, maka mislinya dia sebagai khobar. Pada mahalnya rafa' mubtada'nya mahdhuf wa dzalika mithlu, takdirnya kafnya itu apa? Taukid. Contohnya amma anta barran faqtarib, karena engkau adalah orang yang baik, faqtarib, maka mendekatlah. Karena engkau adalah orang yang baik, maka mendekatlah. Ini juga sama ya, pembahasan ini juga untuk meringkas juga, meringkas kalam. Dibuang apa? Kanaknya. Amma anta barran faqtarib, adapun karena engkau, bukan adapun ya, karena engkau adalah orang yang baik, maka mendekatlah. Kita baca syarahnya, i'rabnya enggak ada isyarah kan? Urtukib naikul fa'ilnya mana? Ta'wid. Zakara fi hadzal bait anna kana tuhdhafu ba'da an al-masdariyyati wa yu'awwadu 'anha ma wa yabqa ismuha wa khabaruha. Al-musannif menyebutkan dalam bait ini bahwasanya kana dibuang setelah an al-masdariyah. Kemudian yu'awwadu anha, kana tadi yang dibuang digantikan posisinya dengan ma. Wa yabqa ismuha wa khabaruha, setelah dibuang kananya tentunya tersisa di situ apa? Isim dan khabarnya. Contoh amma anta barrun faqtarib. Amma anta barrun faqtarib. Wal aslu, asalnya adalah an kunta barrun faqtarib. Fahudhibat kana, dibuanglah kananya. Ya. Fanfasala dhamir, maka dhamir yang tadinya muttasil menjadi apa? Munfasil. Fanfasala dhamir al-muttasil biha, maka lepaslah dhamir yang bergandengan dengan kananya. Tadinya kan dhamir ta ini gandengan sama kananya. Kananya ditarik, dibuang. Akhirnya dia dhamirnya jadi munfasil, ya kan? Wahuwa ta itu dhamir ta. Anta jadinya. Fasara, maka jadilah an, an anta dharra. Thumma ata bima, kemudian utia bima, didatangkan ma. Atau ata bima juga boleh. Kemudian ia mendatangkan ma. Iwadhan an kana, yang mana dia ma ini peganti dari kana, sebagai pengganti dari kana. Fasara, maka jadilah an ma anta dharra. Ya. Tadi kan an kunta barra, dibuang apa? Kananya. Digantikan setelah dibuang kanak dengan ma. Jadi amma anta kan? Amma anta barra. Thumma udghimatin nunu fil mim, kemudian dileburlah nun dengan mim. Sama-sama huruf adhan, gunnah. Fasara, maka jadilah amma anta barra. Ya, kalau mau lebih rinci lagi saya nukilkan dari yang lain. Rinciannya lebih bagus. Masalah al-hubur ya. Asluhu al-awwal ya. Asalnya yang benar-benar asli awalnya dari amma anta barun faqtarib adalah, lihat asalnya ini. Yang lebih aslinya lagi. Asluhu al-awwal, asal pertamanya ucapan amma anta barun faqtarib adalah iqtarib li'an kunta barra. Iqtarib li'an kunta barra. Mendekatlah karena kamu itu orang baik. Qudimat al-illah ala al-ma'lul. Illahnya, mana illahnya di sini? Iqtarib li'an kunta barra. Illahnya mana? Illahnya. Li'an kunta barra. Ini illah. Li'an kunta barra. Karena kamu baik. Ini kan illahnya. Ala al-ma'lul. Dari ma'lulnya. Mana ma'lulnya? Iqtarib. Ini ma'lulnya. Ini. Sebab akibat ya. Illah ma'lul. Illahnya mana di sini? Iqtarib li'an kunta barra. Hah? Li'an kunta barra. Didahulukan illahnya quddimat lil illah, yaitu li'an kunta barra ala al-ma'lul, dari ma'lulnya. Mana ma'lulnya? Iqtarib. Untuk tujuan apa? Lil hasr. Untuk hasr. Sudah kita lewatkan kaidahnya bahwasanya taqdimu ma haqqu ta'khir. Yang terfaringnya apa? Lil hasr. Untuk hasr. Ya. Jadinya bagaimana? Li'an kunta barra iqtarib. Ya kan? Didahulukan sih. Ilahnya. Dari apa maklulnya? Berarti dikatakan apa? Li'an kunta barra fakta iqtarib itu. Setelah itu, thumma hudhibatil lam. Setelah itu dibuanglah lamnya. Li'an kunta, lamnya dibuang. Kenapa? Li'tiradi hadfiha ma'an. Karena pembuangan huruf jar bersama an itu muttarid, bisa dikiaskan. Ada di pembahasannya oleh Ibn Malik. Wa'addi laziman bi harfi jarri wa in hudif fal lafzu lil munjarri fal nasbu lil munjarri naqlan fi anna wa an yattaridu ma'amni labsin ka'ajibtu an yadu. Wa'addi laziman bi harfi jarri, kata Ibn Malik nanti pada bait-bait setelahnya. Wa'addi laziman bi harfi jarri, jadikanlah fi'il yang lazim menjadi muta'addi dengan sebab, dengan perantara huruf jar. Paham ini? Ya. Wa in hudhif, kalau dibuang huruf jarnya, fan nasbu lil munjarri, maka tadi yang majrur dengan huruf jar ini menjadi mansub. Yang disebut dengan mansub ala naz'il khafid itu. Naqlan wa fi anna wa an yattaridu, itu sifatnya samai kecuali pada an dan anna. Kalau majrurnya, isi majrurnya adalah an dan anna, ini bisa dikiaskan pembuangan apa? Huruf jar tadi. Naqlan wa fi anna wa an yattaridu. Tuh, muttarid. pembuangan huruf jar sebelum an dan anna al-masriyataini ini apa? Mudhari', digeskan. Makanya dibuang, boleh dibuang. Berarti aslinya apa? Li an kunta barran, tadinya apa? Tadi awalnya apa? Lebih aslinya lagi iqtarib li an kunta barra, dibalik. Li an kunta barra, dibuang lamnya. Kenapa? Mudhari' membuang lam bersama in. Kan enak bisa dibuang. Ya. Kemudian setelah itu, berarti jadinya apa? An kunta barran iqtarib, ya guys, selang dibuang lamnya. Setelah itu wazidatil fa'u. Setelah itu ditambahkanlah fa'nya fil ma'luli. Pada ma'lulnya iqtarib dikasih fa. Faqtarib. Nah, iqtarib kan ma'lul. Ya. Ditambahkanlah fa pada ma'lulnya tashbihan bijawab syarat, karena dia ma'lulnya diserupakan dengan jawab syarat. Dalam hal apa sih samanya dengan jawab syarat sehingga dia dikasih fa? Fi tarattubihi ala ma qablahu, di mana ia dihasilkan, diakibatkan oleh yang sebelumnya. Iya kan? Karena kamu baik, maka mendekatlah. Kenapa kamu disuruh mendekat? Karena kamu baik. Iya. Paham ini? Fi tarattubihi ala ma qablah. Iya. Karena dia ma'lulnya ini mirip dengan jawab syarat dalam hal ia dihasilkan, diakibatkan oleh yang sebelumnya. Summa hudifat kana. Berarti jadinya apa tadi? An kunta barran faqtarib. Iya kan? Setelah itu dibuanglah kananya. Fanfasala dhamir, maka dhamirnya berubah menjadi apa? Munfasil. Ya. Berarti apa jadinya? An kunta barra. Berarti jadi an anta barra. Ya. Kemudian fanfasala dhamir, kemudian menjadi munfasil lah dhamirnya. Ya, karena silat al-harfi al-masdari qad tuhzafu. Ya, dibuang di sini kananya kan? Kok dibuang? Iya, dibuang. Kenapa? Karena silanya huruf masdar. Karena silat al-harfi al-masdari, karena silahnya huruf masdar qad tuhzaf, karena dibuang. Apa? Karena dibuang. Jangan ada yang ngantuk ya. Contohnya ya sudah lewat contohnya ini. La ashabuka ma anna hira'a makanahu. Sudah lewat enggak ini? Belum. La ashabuka ma anna hira'a makanah. Saya tidak akan mau berteman denganmu selama ya gua hira masih ada di tempatnya, enggak bergeser ya. Di situ kan ada mahdhuf, silahnya ma. Takdirnya apa? La ashabuka ma sabata. Karena dibuang gitu silanya huruf. Di sini kan an huruf masdar, maka silanya dibuang. Ada temannya, ada yang semisalnya. Di antaranya la ashabuka ma anna hira'a makana. Ya kemudian tadi di baru antum melanjutkan di situ. Ya, kananya setelah dibuang digantikan dengan apa? Ma. Setelah itu dilebur annya dengan ma sehingga jadi apa? Amma anta barron faqtarib. I'rabnya bagaimana berarti? Amma anta barron faqtarib an al-masariyah al-mudghamah fi ma az-zaidah, ya an al-masariyah yang didghamkan bersama ma az-zaidah, ya al-mu'awwab biha an kana al-mahdhufa, yang digantikan dengan ma ini kana yang dibuang, ya kemudian antanya sebagai ismu kana al-mahdhufa, ya pada mahalnya apa berarti rafa, ya barronya khabarnya kana al-mahdhufa, ya fa-nya berarti apa nih? Fa-nya tambahan juga ya. Zidat ditambahkan ya apa? Tashbihan bijawi syarat ya. Ditambahkan ya fa tambahan ya ditambahkan dia untuk menyerupakan dengan jawab syarat ya. Ini zaidah juga zidat tashbihan bijawi syarat ya. Iqtarib ya fil amrin ya. Majzum. Hah? Mabni ala sukun. Wa fa'iluhu mustatir fihi wujuban taqdiru anta. Faham ya? Ya segera digiaskan. Digiaskan. Ya. Amma anta. Apa? Lawannya bar. Jahat. Hah? Syarran. habtaid. Dikiaskanlah. Soal bisa dipahami ini ya. Ada yang ketinggalan kan? Ya. ثم حذفت كانا فانفصل الضمير لأن صلة الحرف المصدري قد تحذف نحو لأصحابك ما أن حراء مكانه أي ثبت أي ثبت أي ثبت ما ثبت sudah lewat sedikit masa ini kan. Kemudian di antara syaitnya disebutkan di sini qaulu syair dalam Bahar Al-Basit. Al-Bahar Al-Basit itu wazannya mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قوميا لم تأكلهم الضبع. أبا خراشة وهي أبا خراشة أما أنت ذا نفر معناها فأما أنت ذا نفر لأن كنت ذا نفر karena engkau adalah orang yang memiliki nafar pasukan kelompok yang banyak. Fa inna qaumiya sesungguhnya maka sesungguhnya kaumku lam ta'kulhumud dhabu' tidak bisa dimakan oleh ad-dhabu' jenis hiena gitu ya. Coba anjing hutan itu hiena. Ad-dhabu' yang halal termasuk binatang buruan. Buas ya. Di sini syaitnya mana? Amma anta dha nafar. Ya, amma anta dha nafar. Ada maknanya di situ. Ya Aba Kharashah, in kunta katsirul qaumi, jika engkau adalah orang yang banyak kaumnya. Ya, di sini enggak perlu lam lagi juga ya, cukup sudah sempurna di sini. Tidak menakdirkan lam lagi. Ya, jika engkau tanpa lam pun sudah sempurna pada contoh ini. Ya. In kunta katsirul qaum, jika engkau adalah orang yang banyak kaumnya, wa kunta taghtar bi jama'atik dan kau tertipu dengan jamaahmu, fa inna qaumi muwaffaruna, sesungguhnya kaumku muwaffaruna banyak ya, katsirul adad lengkap banyak apa al adad bilangannya, lam ta'kul humus sanah ya asyadidah al mujdibah, tidak bisa mereka dihabiskan dibinasakan oleh pacaklik musim kering. Walam tab'afhum al-harbu, juga kaum saya tidak bisa dilemahkan oleh peperangan. Walam tanal minhumul azimat, dan tidak pernah tersentuh oleh krisis ya, kuat bisa bertahan. Fa'an masariyah, fa'an masariyatun, wa ma zaidah, iwadun an kana, sebagai ganti dari kana. Wa anta ismu kana al-mahdhufa, dan antanya dari isim kana al-mahdhufa, dan dha nafar khabaruha. Wa la yajuzu al-jam'u baina kana wa ma, dan tidak boleh dikumpulkan antara kana dan ma'nya. Iya, tidak boleh. Kenapa? Likauni ma'i wa dhan anha, karena ma menggantikan dari kana. Kaidahnya adalah wa la yajuzu al-jam'u baina al-iwad wal mu'awwad, tidak boleh mengumpulkan antara iwad pengganti dari yang diganti dengan yang diganti. Wa jaza dhalika al-mubarrid, tapi al-mubarrid membolehkan. Sayaqulu amma kunta muntaliqan in talaqtu, amma kunta muntaliqan in talaqtu. Di situ ada tambahan catatan kaki, iddi'au annahu la yajuzu al-jam'u baina al-iwad wal mu'awwad minhu la yatimmu 'ala al-itlaq, bal qad jama'u bainahuma fi ba'd al-ahayin, fa hadha al-hukmu aghlabiyyun, wa li hadha ajaza al-mubarrid an yuqal amma kunta muntaliqan in talaqtu. Klaim bahwasanya tidak boleh mengumpulkan antara iwad dan mu'awad minhu tidak bisa sempurna secara mutlak. Ya. Bahkan mereka qad jama'u, orang Arab kadang mengumpulkan antara keduanya, antara ma dengan kana. Fi ba'dil ahayin, pada sebagian waktu. Fa hadha al-hukmu al-aghlabi, ini adalah hukum yang sifatnya aghlabi. Jadi bahwasanya tidak bisa dikumpulkan antara apa? Kana dengan imma. Dengan apa? Ma. Walihada, oleh karenanya al-mubari membolehkannya untuk mengatakan amma kunta mumtolikon in tolaktu. Kemudian, walam yusma' min lisanil arabi hadzu kana wa ta'widu ma 'anha wa ibqa'u ismiha wa khabariha illa idza kana ismuha dhamira mukhatabin. Belum pernah didengar dari lisan orang Arab pembuangan kana, kemudian ma menggantikan dari kana dan disisakan isimnya juga khabarnya, kecuali apabila isimnya kananya adalah dhamir mukhatab, seperti contoh yang sudah kita lewatkan. Seperti contoh yang ada dalam bait tadi, amma anta baron faqtarib, dan juga contoh yang ada pada apa? Syarah itu. Amma anta za nafar. Ya, kama masala bihi al-musannif, sebagaimana contoh al-musannif. Walam yusma' ma dhamiril mutakallim, belum pernah terdengar bahwasanya isimnya kana al-mahdhufa itu dhamir mutakallim. Nahu amma ana mumtaliqan intalaqtu. Ya. Wal aslu an kuntu mumtaliqa. Wala ma'a dhahir, belum pernah pula terdengar pembuangan kana bersama isimnya yang dhahir. Amma zaidun dhahiba intalaqtu. Wal qiyasu jawazuhuma, adabun qiyas adalah bolehnya keduanya. Kama jaza ma'al mukhatab, sebagaimana itu boleh bersama mukhatab. Cuma kalau belum pernah didengar dari Arab, ya sudah, lebih selamat kita tidak menggunakannya. Karena ini lugha ini ya, nukil saja dari mereka. Wal aslu an kana zaidun dhahiban intalaqtu. Ya. Waqad mathala sibawaihi rahimahullah fi kitabihi amma zaidun dhahiba. Amma zaidun dhahiba. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hukum apanya? Pada seunduk selain mukhatab, yang jelas belum pernah didengar dari lisan orang Arab. Ya. Berarti apa? Terbatas selain dhamir mukhatab belum pernah didengar. Ya. Maka yang lebih selamat membatasi padanya. Tapi sebagian ahli nahwu menyatakan ini kiasi, bisa dikiaskan. Ya. Apalagi di situ menyebutkan bahwasanya sibawai menyentuhkan amma zaidun dhahiba. Ya. Kecuali kalau memang sibawai mendengar ya dari kalam al-Arab adanya isim kana yang dibuang yang berupa isim dhahir. Amma zaidun dhahiba. Ada faedah tambahan dari Al-Ashmuni dan juga disebutkan oleh yang lainnya, yaitu tentang pembuangan kana dan dua ma'mulnya sekaligus. Kana dibuang, juga isim dan khobarnya dibuang. Kata Al-Ashmuni, hudifat kana ma'a ma'mulaiha ba'da in. Ya. Dibuang kana dengan dua ma'mulnya setelah in. Seperti pada ucapan mereka, Al-Arab, if'al hadha imma la. Imma la. Lakukan ini. Jika engkau tidak melakukan apapun. Takdirnya in kunta la taf'alu ghairah. In kunta la taf'alu ghairah. If'al hadha imma la. Ay in kunta la taf'alu ghairah. Kerjakan ini jika engkau tidak mengerjakan apa-apa. Gitu. Jadi maknya ganti dari kana ya. Jadi di situ maknya iwadun an kana. Dan laknya imma la nafiyah lil khabar. Menafikan khabar. Yaitu la taf'alu. Ya. Jadi maknya menggantikan dari kana. Laknya menafikan khabar. Takdirnya tadi. In kunta la taf'alu ghairah. Di antara contohnya juga ucapan ar-rajiz. Amra'atil ardu. Amra'atil ardu. Amra'at itu akhshabat. Bumi mengeluarkan rerumputannya. Amra'atil ardu. Law anna mala. Law anna mala. Law anna nuqa. Untak ya. Laki milikmu. Aw jimalan. أو ثلة من غنم إما لا إذا أمرعت الأرض لو أن مالا لو أن نوقا لك أو جمالا أو ثلة من غنم إما لا إذا إما لا imma la. Saya ulangi, law anna nuqan laki au jimalan au sullatan min ghanamin imma la. Takdirnya in kunti la tajidina ghairaha. Imma la ini in kunti la tajidina ghairaha. Kalau as-sullah jama'ah minal masyiyah. Sullah jama'ah minal masyiyah wa huna al-ghanam. Di sini ghanam. Jadi karena dibuang apa? Semuanya. Kananya, isimnya dan khobarnya dibuang. Iya. Ini lebih ringkas lagi ya. In la. Imma la. Ada yang mau disampaikan? Imma. Yang ini contoh ini tadi. Imma la itu. Yang iya. Imma la. Mana? Oh, amma anta baron faqtarib ya Romnya. Amma. Di situ apa? Dikatakan ibrobnya an al-masariyah. Al-masariyah. Al-mudghamah yang diromkan bersama ma'az za'idah. Iwabun an kana dari kana itu. Antanya adalah apa? Isim apa? Kana al-mahdufah. Pada mahalnya rafa. Ya, kemudian warahnya apa? Khabarnya sudah. Ya. Fa'nya zidat tashbihan. Dijawab syarat fa'nya ditambahkan. Karena ia diserupakan dengan jawab syarat. Iqtarif ilu amr. Ya. Yang lain. Gimana? Jadi ada yang dibuang apa? Ada yang dibuang apa? Karena dengan isimnya, ada yang dibuang karena dengan khabarnya. Ada yang dibuang karenanya saja, ada yang dibuang semuanya. Ya, lengkap kan? Itu kehebatannya apa? Karena. Kenapa dia hebat seperti itu? Karena dia umu albab. Jadi kalau ditanya kapan kana dibuang, ini bahasanya amma anta waran faqtarib. Iya. Kapan dibuang semuanya? Ya, tadi. Baik, kita lanjutkan satu bait lagi ya. Wa min mudari'in likana munjazim tuhdhafu nunun wa huwa hadfun maltuzim. Wa min mudari'in likana munjazim. Dari fi'il mudhari', dari kana yang majzum, tuhdhafu dibuang. Jadi min mudari' jarun wa majrur, ini muta'alliq dengan tuhdhafu. Jadi asalnya tuhdhafu nunun min mudari'in likana munjazim itu. Nun dibuang dari mudhari'nya kana yang majzum tuh. Yakun menjadi yaku. Walam aku baghiya. Ada di 18 tempat kalau saya kata siapa ya ini 18 tempat dalam Al-Qur'an dibuang nunnya walam aku ya. Ataupun yaku. Wa huwa hadzun maltuzim, dan ini adalah pembuangan yang tidak harus sifatnya. Jawazan takhfifan. Apa maknanya? Dari fi'il mudhari'nya kana yang majzum dibuang nun. Enaknya bagaimana? Nun dibuang dari fi'il mudhari'nya kana yang majzum. Wa huwa kembali ke mana? Kembali kepada al-masdar al-mafhum dari yang sebelumnya ini. Wa huwa ini al-hadaf. Hadfun maltazim wa huwa, atau pembuangan ini adalah wa huwa hadfun maltuzim. Bukanlah pembuangannya apa? Sifatnya harus dan mesti. Idza juzima al-fi'lul mudhari'u min kana qila lam yakun. Apabila dijazmkan fi'il mudhari' dari kana, maka dikatakan lam yakun. Wal aslu aslinya adalah lam yak wal aslu aslinya yakunu fa hadafa al-jazimu ad-dhammah, maka penjazm menghilangkan dhammah menjadi sukun. Ya, menghilangkan dhammah yang ada pada nun sehingga jadi lam yakun, ya kan? Yakunu. Dikasih lam maka lamnya ini menghilangkan pemain pada nun. Jadi yakun, lam yakun. Faltaqa sakinan, maka ketika itu bertemulah dua sukun. Yakun, sukunnya ada pada wawu dan sukunnya ada pada apa? Nun. Al-wawu nun. Faltaqa sakinani al-wawu nun. Setelah itu fahudzifal wawu, dibuanglah wawunya karena dia huruf illah. Iya. Liltiqa'i sakinain, karena pertemuan dua sukunnya lebih tepat kalimatnya. Littakhallus min iltiqa'i sakinaini, untuk melepaskan dari pertemuan dua sukun. Iya, paham? Iya. Fasara al-lafzu, sehingga jadilah lam yakun. Tadinya lam yakun menjadi lam yakun. Wal qiyasu, secara qiyas ataupun qiyas, yaqtadi alla yuhdhafa minhu ba'da dhalika syai'un akhar. Qiyas menuntut agar tidak ada setelah itu pembuangan yang lain lagi. Sudah dibuang kan di situ wawunya. Secara qiyas, ya sudah. Jangan dibuang lagi gitu, yang lain. Qiyas menuntut agar tidak dibuang darinya setelah itu satu pun dari huruf. Lakinnahum, hanya saja mereka orang Arab, hadafun nuna, membuang nun, ba'da dhalika, setelah itu, takhfifan, untuk mentakhfif, likathratil isti'mal, karena penggunaan yakun yang majzum ini banyak. Ya, sehingga karena banyak, maka diringankan. Ini kayak bismillahirrahmanirrahim, dibuang alif ya. Kenapa banyak digunakan? Adapun kalau bismi Muhammad, bismi Zaid, ya ditulis alifnya. Ya. Faqalu, sehingga mereka kata lam yaku. Wahuwa hadfun jaizun la lazimun. Ini adalah hadf yang jaiz, bukan lazim. La harfu atf. Wa madhabu sibawaihi wa man taba'ahu anna hadhihi an-nuna la tuhdhafu 'inda mulaqati sakinin. Madhabnya Sibawaih dan yang mengikutinya adalah bahwasanya nun ini tidak boleh dibuang ketika menjumpai sukun. Ini ketika datang setelah nun ini yang sukun ada sukun. Iya. Tidak boleh dibuang apanya? Nunnya. Contoh fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan lam yakur rajulu. Tidak boleh. Lam yakun, maksudnya. Lam yakunir rajulu. Lam yaku ar-rajulu qa'iman, tidak boleh. Menurut si bawah. Berarti kalau menurut si bawah yang benar bagaimana? Lam yakunir rajulu qa'iman. Ditetapkan nunnya. Kenapa? Karena setelah nun yang sukun ini apa? Sukun. Alif lam kan sukun. Ya kan? Ar-rajulu tadi. Didohomkan menjadi ar-rajulu. Wa jaza dhalika yunusu. Yunus membolehkannya. Ya, Yunus membolehkannya. Dia catatnya gitu. Qad waradat iddatu abyatin tashhadu lima dhahaba ilaihi Yunus ibn Habib min jawazi hadzi nun yakun walau kana ba'daha sakin. Famin dhalika qawlul Husail ibn Arfatah. Telah datang beberapa bait yang mendukung madhabnya Yunus ibn Habib dari bolehnya membuang nun yakun meskipun setelahnya adalah sukun. Di antaranya ucapan Al-Husail ibn Arfatah. Lam yakul haqqu, lihat, lam yakul haqqu. Ya, lam yakul haqqu, itu syaitnya. Tidak ada kebenaran, siwa an hajahu rasamu. Darin qad ta'affa bisarar. Karena belum cek ini maknanya. Amin dhalika qawlul akhar. Iza lam takul hajatu min himmatil fata, falesa bimughnin anka aqdur rata'im. Ya, bagus ini. Ya, cuma dicek dulu maknanya ya. Jika lam takul hajat, jika cita-cita, kebutuhan-kebutuhan tidak menjadi himmah, ya, menyemangati seorang pemuda, falaisa bimughnin anka, maka tidaklah bermanfaat bagimu aqdur rata'im. Untuk mengingatkan padanya rata'im, apa nih rata'im, perlu dicek dulu di kamus ya. Yang jelas itu syaitnya, zahir, jika lam takul hajat. Waqad quri'a syadzan, dan telah dibaca ya satu ayat yaitu dengan qiraah yang syadz. Lam yakul ladzina kafaru ada khilaf ya. Bagaimana antum mendapatnya? Mendapat Sibawaih atau Yunus? Yunus termasuk gurunya Sibawaih ya. Ya kalau ada syahidnya ya bagaimana biasanya? Jadi yang muda ya. Cuma dalam Al-Quran enggak ada ya. Ya. Ya, itu adalah surah yang syad. Kalau memang bisa dijadikan hujjah, ya bisa juga itu. Wa amma idza laqat mutaharrikan, adapun kalau nun sukunnya yang madzum tadi bertemu dengan yang berharokat, bukan bertemu dengan harokat, bukan dengan sukun, fala yakhlu, maka ini dirinci lagi, dirinci. Ya. Jadi enggak serta merta kalau misalkan setelah nun yang disukun tadi berharokat kemudian boleh untuk dibuang nunnya. Fala yakhlu wa amma, adapun jika nun sukun tadi bertemu dengan harokat, dengan huruf yang berharokat, maka la yakhlu, tidak keluar keadaannya dari yang pertama, imma an yakuna dzalikal mutaharriku dhamiran muttasila aw la, yaitu yang pertama kemungkinannya adalah yang berharokat, huruf yang berharokat tersebut adalah dhamir muttasil atau bukan. Fa in kana dhamiran muttasila, adapun kalau huruf yang berharokat itu adalah dhamir muttasil, maka lam tuhdzaf an-nunu ittifaqo, maka tidak boleh dibuang nunnya secara dengan kesepakatan. Kaqouli sallallahu alaihi wasallam li Umar radhiyallahu ta'ala anhu, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Sayyid, tentang Ibnu Sayyid yang dikatakan ciri-ciri dajjal ada padanya. Ya. In yakunhu, kan Umar minta izin kepada Rasulullah untuk membunuh dia. In yakunhu falan tusallatu alaih, kalau dia memang benar-benar dajjal, maka kamu tidak akan dikuasakan, tidak akan dikasih kekuatan untuk membunuhnya. Dajjal kepala mati sebelum waktunya. Ya. Wa illa yakunhu, kalau ternyata dia bukan dajjal, fala khaira laka fi qatli, maka tidak ada kebaikan bagimu untuk membunuhnya. Di sini syahnya mana? In yakunhu. Ya kan? In yakunhu. Madzum kan yakun dengan in syartiyah. Ya. Tapi tidak boleh dibuang nunnya. Meskipun istilahnya berharokat. Kenapa? Karena di situ yang berharokat adalah apa? Domir. Apa? Mutasil. Sama juga yang kedua. Wa illam yakun. Wa illa yakunhu. Ya. Fala yajuzu hadfun nun. Maka di sini tidak boleh membuang nunnya. Ya. Tidak boleh apa? Membuang nunnya. Fala taqulu in yakuh. Gak enak juga ya. Rasanya. Wa illa yakuh. Ya. Wa in kana ghairu dhamirin muttasil, adapun kalau yang berharokat itu adalah selain dhamir muttasil, maka jazal hadzu wal itsbat, boleh dibuang atau ditetapkan nunnya. Contoh lam yakun zaidun qa'ima wa lam yaku zaidun qa'ima, syirikkan silakan. Wa dhahiru kalamil musannif, yang zahir dari kalam al musannif, annahu la farqa fi dhalika baina kana naqisah wa tamah, ya, yang zahir dari ucapannya al musannif bahwasanya tidak ada perbedaan, ya, dalam masalah boleh tidaknya bolehnya membuang nun antara kana yang naqisah dengan yang tamahnya. Wa qad quri'a, telah dibaca dengan qira'ah wa in taku hasanatu yudha'ifa. Di sini kananya kan apa ini? Wa in taku hasanati wa in taku hasanatun dengan dhamma. Kalau yang kita hafalkan dengan apa? Nasab ya. Wa in taku hasanatan ya. Ya. Sebagai khabar taku. Kalau wa in taku hasana berarti takunya naqisah. Ya kan? Kalau wa intaku hasanatun, berarti takunya apa? Tamah sebagai fa'il. Yubu'ifa fi raf'i hasanatin wa hadzin nun, wa hadhihi hiya tamah. Wa hadhihi hiya tamah. InsyaAllah ini jelas ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Jadi kalau ditanya boleh tidak atau kapan kita boleh membuang nun dari mudhari'nya kana, jawabannya bagaimana? Ya, ketika bentuknya fil mudhari' yang madzum. Ya, kemudian setelahnya adalah apa? Setelahnya adalah huruf yang berharokat selain dhamir. Ya. Kalau setelahnya sukun, boleh tidak? Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Walam taku, apa itu? Selain walam aku baghiya, ayatnya ada yang lain? Walam aku baghiya. Walam taku, bukan walam takun, walam taku minal musyrikin. Ada 18 tempat katanya dibuang di situ nun. Coba cari sampai enggak bisa enggak sehari besok dapat 18. Sanggup enggak kira-kira? Nyerah kayaknya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau lanjut tanggung ini. Dengan ini selesai pembahasan tentang apa? Kana dan akhwatnya. Terfa'u kana mubtada sun al-khabar tansibu ka kana sayyidan Umar. Ya, karena masih ada sisa waktu, kalau melanjutkan tanggung kita merujuk dari awal aja ya. Dengan cepat. Dari kana akhwatuha. Terfa'u kana mubtada sun al-khabar tansibu ka kana sayyidan Umar. Ini maknanya jelas. Ya, karena merafakkan mubtada sebagai isimnya, juga dia apa? Menasabkan khabar sebagai khabarnya seperti kana sayyidan Umar. Ya. I'rabnya isman sebagai apa? Sebagai hal. Al-khabar i'rabnya sebagai apa? Ya, maf'ul bi li fi'lin mahdhuf yufassiruhuma ba'dahu. Boleh tidak dibaca al-khabaru? Boleh. Cuma yang lebih rajih apa? Nasab. Seperti ayat. Wal an'ama khalaqaha. Ya. Kalau ditanya semua habis juga waktunya ini. Cukup juga ya. Kakana dhalla bata abha asbaha amsa wa sora. Ada pertanyaan juga. Kakana Sayyidina Umar. Kenapa beliau di sini menahulukan apa? Khabarnya dari mubtadanya. Cuma ya kita ya, tanya yang ini aja lah. Yang kira-kira. Mendesak. Kakana dhalla bata abha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha. I'rabnya kakana sebagai apa? Khabar. Mubtada'nya mana? Dhalla. Istilahnya bata abha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha fati'a wa infaka. Ini semuanya apa? Ma'tufat ala dhalla bisqab. Ya. Fi isqab al-awatif. Huruf-huruf al-taf. Ya. Dhalla ataupun kana sampai dengan laisa ini beramal. Bagaimana lanjutannya beramal? Titik-titik. Beramal. Titik-titik. A. Soleh. B. Tanpa syarat. A. Bisa apa? Ini apa? Beramal. Tanpa syarat. Bukan beramal soleh. Itu kelamaan. Kemudian zala bari hafati ain fakka. Empat fiil ini beramal dengan syarat. Iya. Zala bari hafati ain fakka dengan syarat. Kalau zala syaratnya didahului oleh ma al masariya al dhar fiyah. Iya. Bari hafati ain fakka beramal dengan syarat didahului oleh apa? Nafiyatuh. Syibhun nafi. Apa itu syibhun nafi? Ya, istifham dan apa? Nahi. Ya. Doa. Masuk tidak? Masuk juga. Ya. Wa syibhil wa hadil arba'ah li syibhin nafin aw li nafin mutsba'ah. Al-arba'ati i'rab sebagai apa? Badal dari hadihi. Ya. Mutsba'ah i'rab sebagai? Khawar. Ya. Wa mithlu kana dama masbuqan bima. Mithlu i'rab sebagai khabar muqaddam. Mana mubtada'nya? Dama qusida lafdhuhu. Masbuqan i'rab sebagai hal dari dama. Lihat maknanya, Pak. Ya. Bima ka'ati madumta musiban dirhama. A'ti. Dirhama i'rabnya apa? Dirhama. Maful bi tsani li a'ti. Mana maful bi yang pertamanya a'ti? Mahdhuf taqdirnya apa? Al A'ti al-muhtaja dirhama. Berarti ma'mulnya musibnya mahdhuf. Madum ta musiban yani wajidan lahu yani lid dirham. Sama dirham juga. Ya. Madum ta musiban yani wajidan lid dirham. Musiban lahu. Ya. Nanti juga kalau sudah 200 kita merujuk dari awal cepat kayak itu ya. Antum jawabannya harus cepat. Irobnya apa? Ini. Malanya apa? Jadi cepat selesai. Ya. Sehingga merujuknya dari sekarang. Kemudian wa ghairu madin mithlahu qad amila in kana ghairu al-madi minhu istu'mila. Ya, ghair i'rab sebagai apa? Mubtada. Nakirah. Kenapa dia boleh sebagai mubtada? Ya, takhasus bi al-idhafah. Dia menjadi khusus dengan sebagai idhafah ghairu madin. Khabarnya mana? Ha? Qad amila jumlah. Mithlahu mansub sebagai apa? Hal dari tapi bermini ada pada apa? Amila. Ya. Ini bisa ditanya yang mumasilah. Ya. Atau dia diarah sebagai apa mitlahu? Na'at. Dari apa? Ya. Dari masar. Dari maf'ul apa? Maf'ul ya mahduf. Atau dari apa? Masar ya mahduf ya. Amila apa? Amalan mitlah. Ya. Dari maf'ul ya mahduf ya. Amila amalan mitlah. Maf'ulnya. Amila kan butuh maf'ul ya. In kana ghairu al-madi minhu istu'mila, jika selain madi darinya digunakan. Ya. Ini i'rabnya jelas juga. Ya. Al-madi majrur tanda jarnya apa? Hah? Al-kasrah dhahirah al-muqaddarah. Al-muqaddarah 'ala al-ya al-mahdhufah. Ya. Mana jelas ya? Wa ghairu madhi mithlahu qad amila in kana ghairu madhi minhu istu'mila. Kemudian kadzaka sabu khabarin man nafiyah. Ha? Ada yang ketinggalan. Wa fi jami'iha tawassut al-khabar ajiz wa kullun sabqahu da ma hadar. Ya. Wa fi jami'iha mutali dengan apa ini? Wa fi jami'iha. Yang lebih selamat dia mutali dengan apa? Ajiz. Ya. Tawassut mansub sebagai maf'ul bih dari maf'ul bih muqaddam dari ajiz. Iya. Tawassut ini masdar diidhafahkan kepada apa? Al-khabar. Fi jami'iha tawassut al-khabar ajiz. Fa'il atau maf'ulnya? Fa'ilnya ya. Iya. Kadang bisa dua-duanya. Ya, masdar itu kadang diidhafahkan kepada fa'il, kadang kepada maf'ul. Zikrullah, zikrullah. Ya, itu bisa diidhafahkan kepada fa'il, bisa kepada maf'ul. Kalau zikrullah idhafahnya masdar kepada maf'ulnya berarti apa? Mana yang zikrullah? Berzikir kepada Allah subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah. Kalau zikrullah diidhafahkan kepada fa'il berarti apa? Ya kalamullah. Wa man a'rada an dzikri, ini idhafah masdar kepada apa? Fa'ilnya. Siapa yang terpaling dari zikr, zikir peringatan Al-Qur'an ya kan? Ini ditobatkan kepada apa? Fa'il. Ajiz. Di sini fi'ilnya fi'il apa? Hah? Amr. Tapi untuk wajib atau ajiz bolehkan? Ya bolehkan. Fi'il amr. Tapi untuk apa? Membolehkan saja. Apakah mutlak boleh untuk khabar diletakkan di tengah-tengah? Antara amil dengan isimnya? Tidak. Ya. Ada di sana tempat di mana khabar wajib diakhirkan atau berarti pada selain di mana di situ khabar wajib diakhirkan dan selain di mana khabar wajib di ya dahulukan. Saya itu ajiz silakan bolehkan. Bolehkan ya. Wa kullun sabqahu da ma hadar. Apa maknanya? Hah? Semua ahli nahu ataupun orang Arab melarang mendahulukan khabar dari jama'. Yang rajih maksudnya apa? Dilarang mendahulukan khabar dari apa? Madama. Kalau hukum mendahulukan khabar dari jama'nya saja ada apa? Ada khilaf sehingga tidak tepat kalau dibawa ke situ. Karena di sini kullun. In alfab al-umum dia. Ini merujuk cepat ini. Kadzaka sabqu khabarin man nafiyah faji biha matluwatan la taliyah. Ya. Kadzaka i'rabnya jelas sebagai apa? Khabar dia muqaddam. Mubtada mana? Sabqu khabar. Ya. Maknanya apa? Kadzaka sabqu khabarin man nafiyah. Mendahulukan khabar dari man nafiyah juga demikian. Maksudnya apa? dilarang. Ya, ini demikian pula dilarang. Ya, mendahulukan khobar dari ma'an nafiyah. Mendahulukan khobar dari ma'an nafiyah pun dilarang. Sebagaimana dilarangnya mendahulukan apa? Khobar dari madama. Ya, kesamaannya dalam hal apa? Dilarangnya. Bedanya mana? Kalau pada madama mendahulukan khobar dari madama ini apa? Ya. Ya, mamnu' ya ittifaqan. Kalau bersama ma'an nafiyah dilarangnya sifatnya apa? Imal khilaf, ada khilaf di situ. Faji' biha matluwatan la jaliyah. Ya. Maka datangkanlah hak kembali ke ma'an nafiyah. Dalam keadaan ikutilah khabar, bukan ngikut ke khabar. Ya. Situ taliyah itu sekedar penyempurna bait saja. Ya, kenapa? Karena li sihhatil istighna anhu. Kalam itu tercukupi kalaupun tidak menyebutkan taliyah. Ya kan, datangkanlah ma dalam keadaan ikuti, tidak ngikuti, pelengkap saja gitu. Ya, otomatis kalau diikuti ya tidak ngikuti gitu kan. Wa man usabgi, ini jelas maknanya juga. Ya. Rinciannya tinggal antum terus ulang-ulang. Ya. Wa man usabgi khabarin laisa sufi wa du tamamin ma bi rafin yaktafi. Ya. Pendapat yang melarang untuk ya mendahulukan khabar dari laisa adalah pendapat yang dipilih. Yang tam adalah apa yang dia mencukupkan dengan rafa'nya. Ya. Di sini beliau membahas tentang apa? Hukum mendahulukan apa? Khabar dari laisa. Boleh tidak? Boleh tidak dari laisa? Hah, kenapa? Boleh tidak? Qa'iman laisa Zaidun. Boleh enggak? Hah? Ada suara suhara. Hah? Khilaf. Siapa yang bolehkan? Ada yang bolehkan tidak? Ada. Kira-kira yang tidak membolehkan, kenapa alasannya? Kalau pada selain Laisa boleh. Karena Laisa itu harus mutasarrif ya, lemah. Untuk makmulnya didahulukan. Ya. Pada selainnya boleh tidak? Khabarnya didahulukan. Aliman kana Zaidun, boleh tidak? Boleh selainnya. Ya. Wadul tamamin ma'biraf penyaktafi. Yang tam dari kanan akhwatnya adalah apa yang ia mencukupkan dengan apa? Yang rafa'nya. Ya. Ini juga i'rabnya jelas. Wa ma siwahu naqisun wal naqsu fi fati alaysa zala da'iman qufi. Siwahu ha kembali ke mana? Dhu tamam. Ya. Selain yang tam adalah naqis. Wal naqs pada fati dan laysa zala senantiasa diikuti. Ya. Da'iman sebagai apa? I'rabnya da'iman hal dari apa? Dhamir yang ada pada qufi. Ya. Daiman isim fa'il. Ya ma khilaf fi. Ada khilaf juga situ. Tapi yang rajih demikian. Musa fati alaysa zala melazimi apa? An-naqs. Tapi ada juga pada damah khususnya. Yang menyatakan bahwa dia apa? Hah? Melazimi naqs tidak? Ya. Ada yang melazimi. Tidak juga ada. Ada saja pendapat yang. Ini cuma kita pilih yang masyhur. Wala yalil amila ma'mulul khabar illa idza dharfan ataw harfa jar. Ma'mul khabar tidak boleh datang setelah amil. Kecuali kalau ma'mulnya dharf ataupun jar majrur. Ini ada khilaf enggak? Ada khilaf tidak? Ada. Iya. Yang antum pilih mana? Boleh atau tidak? Ma'mul khabar mendahului atau datang setelah amil? Ya boleh ya. Karena syawahidnya banyak juga syawahidnya. Dan itu apa? Lebih mudah dan lebih selamat juga. Lebih mudahnya karena tidak ada penakdiran-penakdiran. Lebih selamatnya, ya tadi. Ya. Karena kalau mempertahankan kaidah ini, akhirnya membahayakan ya akidahnya. Khususnya pada pembahasan asal sifat itu. Ada kaitannya ke situ. Karena Ibnu Malik kan berpendapat kalau datang dari kalamul Arab, apa yang zahirnya tidak cocok, apa yang dohirnya tidak boleh, yaitu datang ma'mul dari khabar setelah kana dan teman-temannya. Ah, ini tidak sesuai dengan apa kaidah. Harus ditakwil, harus siapa? Takdirkan padanya dhamir syan. Ini sebagaimana keadaannya sebagian ahlul bid'ah yang demikian ketika mendapati apa? Ayat-ayat sifat yang tidak sesuai dengan kaidah akal mereka, seperti wajah rabbuka wal malaku safan safa, tidak sesuai dengan kaidah ini, ditakwil, ditakdirkan adanya apa? Mudhaf ya mahdhuf, wajah amru, ini kan menyelisih yang zahir dan juga nas-nas yang lain, karena mempertahankan akidah mereka yang tidak sesuai dengan Alkitab Sunnah. Wa qad zaidu kana fi hashwin kama, ini baru selesai itu merujaah. Tidak perlu merujaah lagi ini. Itu merujaah cepatnya. Insyaallah 200 juga kalau antumnya persiapannya baik. Cepat. Ya Rabbnya kuasai semua. Yang sulit-sulit nanti yang saya tanya. Kalau mubtada khabar, mubtada khabar. Ya mudah enggak. Yang bahir-bahir tidak, yang kelihatannya agak sulit kita tanyakan. Kemudian maknanya, maksudnya sampai jelas. Benar-benar antum menguasai ini, pembahasan ini. Sudah habis waktunya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.